A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelajaran bahasa Arab yang rutin kita pelajari pada Senin malam dan Jumat. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan pendengar Radio Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Asallahu ya ja'ala istima'ana hadza istima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa an la yaj'ala fina wala minna wala ma'ana syaqiyyan wala mahruma. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhib. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita membuka pelajaran kita Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha, juz awal. Semoga para peserta dan pendengar pembelajaran bahasa Arab telah bersiap-siap dengan buku dan alat tulis masing-masing. Langsung kita buka halaman 22. Halaman 22. Tamrin nomor 2. Tamrin nomor 2. Iqra' waktu ma'adabti awakhiril kalimati. Semoga para peserta dan para pendengar telah mendapatkan pelajaran yang dimaksud. Bacalah dan tulislah bersama memberi baris akhir, huruf akhir daripada setiap kalimat. Istami'u summa karrir. Al-madrasatu. Fil madrasati. Fil baiti. Al-baitu. Al-ghurfatu. Al-hammamu. Fil matbakhi. Al-maktabu. Alal maktabi. Alal kursiyyi. As-sariru. Alal kitabi. Fil masjidi. Kita ulangi. Al-madrasatu. Fil madrasati. Fil baiti. Al-baitu. Al-ghurfatu. Al-hammamu. Fil matbakhi. Al-maktabu. Alal maktabi. على الكرسي. السرير. على الكتاب. في المسجد. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah kesayangan Anda, bersama kita mempelajari bahasa Arab ini dan kami mengharap partisipasi para pendengar dan para peserta untuk ikut dalam membaca dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada halaman 22 ini. Nah, kita tunggu penelpon pertama dari para peserta dan pendengar. Kita persilakan. Ya, kepada sahabat Hidayah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana biasa kami mengundang atensi dari Anda. Silakan bagi yang ingin berpartisipasi bersama kita di studio, Anda dapat menghubungi di 0761-765-2255. Saya ulangi di 0761-765-2255. Atau Anda dapat mengirimkan SMS bagi yang ingin bertanya melalui SMS di nomor 0812-684-20000. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Lina, Ustaz. Ya, Ibu Lina di Fajar Ujung, ya? Iya. Ya, silakan. Al-Madaro 1. Fil-Madaro Sati. Fil-Bait. Al-Baitu. Al-Burufatu. Al-Hamamu. Fil-Makbahi. Al-Mashabu. Al-Mashabi. Al-Kursi. Al-Sariru. Al-Kitabi. Fil-Masjid. Ya, ahsanti Ibu Lina di Fajar Ujung. Ibu Lina. Ya, Tas. Dalam perintah untuk menjelaskan tamrin nomor 2 ini menjelaskan huruf akhir daripada setiap kalimat. Fi, fil madrasati. Fi, huruf apa Ibu Lina? Huruf jar, Tas. Huruf jar. Jadi baris akhir daripada kalimat setelah huruf jar. Baris kasro. Baris kasro. Naam, ahsanti. Letakkan al-madarasatu di dalam sebuah kalimat. Aina al-madarasatu? Huwa ba'idun. Naam. Al-baitu. Dha'ha fil jumlah. Al-baitu. Bu Lina. Al-baitu bentuk apa, Ustaz? Mubtada wal khabar. Oh. Al-baitu kabirun. Naam. Rumah itu besar. Ya, al-ghurfatu. Al-ghurfatu khafifu, nazifun. Nazifun, ahsanti. Al-hammamu. Al-hammamu wasifun. Aina yasirun? Huwa fil hammami. Ayasirun fil hammami? Naam, huwa fil hammami. Aina aminatu? Hiya fil ghurfati. Aaminatu fil ghurfati? Naam, hiya fil ghurfati. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan Ibu Lina di Fajar Ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lina di Fajar Ujung telah menjawab dan membaca perintah daripada latihan nomor 2 ini dengan tepat dan benar. Naam, jazakallah khairan. Tafadhal. Ya, jazakillah khair untuk Ibu Lina di Fajar Ujung ya, yang telah berinteraktif bersama kita di studio. Dan selanjutnya ada penelpon berikutnya, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Ummu Halimah. Ya, silakan Ummu Halimah. Al-madrasatu. Fil-madrasati. Fil-baiti. Al-baitu. Al-hurfatu. Al-hammamu fil matbakhi. Al-maktabu alal maktabi. Alal kursi. As-sariru alal kitabi. Fil masjidi. Naam, jazakillah khairan. Ahsanti Ummu Halimah di Delima. Ummu Halimah, letakkan di dalam sebuah jumlah atau sebuah kalimat. Al-matbahu. Al-matbahu. Naam, Ummu Halimah. Ya. Letakkan al-matbahu ke dalam sebuah kalimat. Aminatu. Aminatu. Fil matbakhi. Naam. Alal kursiyyi. alal kursi. Alal kolamu alal kursi. Ya. Alal kolamu alal kursi. Naam. As-sariru. As-sariru. Ma makna as-sariru? Tempat tidur. Tempat tidur, naam. As-sariru. Jadikan mubtada dan khabar. As-sariru jamilun. Jamilun, naam. Fil masjidi. Fil masjidi. Hamidun fil masjidi. Hamidun fil masjidi. Naam, ahsanti, jazakillah khairan Ummu Halimah di Delima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia tadi ya, sahabat Hidayah, ada Ummu Halimah di Jalan Delima ya. Jazakillah khair atas partisipasinya telah menelpon ke studio. Dan selanjutnya kita masih menerima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan dengan Ibu Mursyidah, Ibu ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Iqra' waktub ma'adud til hawa khiril kalimat. Al-madrasatu fil madrasati fil baiti al-baitu الغرفة الحمام في المطبخ المكتب على المكتب على الكرسي السرير على الكتاب في المسجد. نعم. أحسنتي Ibu Mursyidah di Marsan. Ibu Mursyidah. Ya, Ustaz. Letakkan setiap kalimat ini di dalam jumlah. Dha'ha fil jumlah. Al-madrasatu. Aina al-madrasatu? Al-madrasatu fil qaryati. Fil madrasati. Aina at-tilmidhu? At-tilmidhu fil madrasati. Fil baiti. Aina al-misbahu? Al-misbahu fil baiti. Al-baitu. Aina al-baitu? Al-baitu fil madinati. Al-ghurfatu. Man fil ghurfati? Ukhti fil ghurfati. Al-hammamu. Madha fil hammami? As-sabunu fil hammami. Fil matbakhi. Madha fil matbakhi? As-sikinu fil matbakhi. Nah. Al-maktabu. Ija'alha mubtada' wal khabar. Al-maktabu maksurun. Al-maktabi. Al-kitabu al-maktabi. Nah. Al-kursiyi. Al-qittu al-kursiyi. As-sariru. Aina as-sariru? As-sariru fil ghurfati. Naam. Alal kitabi. Madha alal kitabi? Al-mimhatu alal kitabi. Naam. Fil masjidi. Man fil masjidi? Al-imamu fil masjidi. Naam, ahsanti, jazakillah khairan Ibu Mursyidah di Marsan. Ibu Mursyidah. Ya. As-sikin ma maknahu? Pisau. Pisau. Biar para pendengar yang lain dan peserta yang lain tahu arti daripada sikin. Kemudian itu kalimat baru bagi para pendengar dan peserta yang tidak ada di dalam buku. Ha. Naam. Jazakillah khairan Ibu Mursyidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi ada Ibu Mursyidah ya di Marsan, jazakillah khair atas partisipasinya. Dan selanjutnya sahabat Hidayah rahimani wa rahimakumullah, masih kita menanti atensi dari Anda semuanya. Silakan Anda masih bisa menghubungi di 0761 765 2255 Atau bagi Anda yang ingin bertanya melalui SMS, silakan di 0812-684-20000. Ya, dan baiklah kita sapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Amran. Iya, Pak Amran. Silakan, Pak Amran. Ikra wa qad ma'at fil akhiril kalimat. Al madrasati. Al madrasah satu. Al madrasati. Al madrasatu. Naam. Fil madrasati. Fil baiti. Al baitu. Al ghurfatu. Al hammamu. Fil maqbahi. Al maqkabu. Al maqkabu. Al kursiyi. Al sariru. Al kitabi. Fil masjidi. Naam, ahsanta Pak Amran di Sukajadi. Pak Amran? Naam, Pak Amran. Apa arti al-ghurfatu? Al-ghurfatu. Al-ghurfatu kamar tidur. Al-hammamu? Al-hammamu kamar mandi. Al-matbahu? Al-matbahu dapur. Dapur. As-sariru? As-sariru tempat tidur. Al-maktabu? Al-maktabu meja. Naam, ahsanta. Pak Amran. Naam. Letakkan ke dalam sebuah jumlah. Al-matbahu. Al-matbahu nazifun. Naam, al-maktabu. Al-maktabu maksurun. Naam. Al-baytu. Al-baytu jamilun. Naam. Ahsanta. Al-hammamu. Al-hammamu nazifun. Fil matbahi nazifun. Khata. Fil matbahi. Apa arti fil matbahi? Fil matbahi dapur. Di dapur. Di dapur. Letakkan ke dalam sebuah kalimat. Filmat bahi. Aminatun filmat bahi. Naam. Zainabu filmat bahi. Zainabu filmat bahi. Naam. Aisyatu filmat bahi. Alal kursiyi. Doha fil jumlah. Alal kursiyi. Alal kursiyi. Kurroh. Naam. Alal kursiyi. Kurroh. Al kurrotu. Alal kursiyi. Alal kursiyi. Kurrotun. Naam. Kurrotun. Alal kursiyi. Kurrotun. Ma makna al-kurrah? Bola. Bola, ahsanta. Jazakallah khairan. Pak Amran di Sukajadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhol. Ba'dahu. Ya, jazakallah khair kita ucapkan kepada Pak Amran di Sukajadi yang telah bergabung bersama kita ya untuk membacakan program membacakan pelajaran bahasa Arab kita pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita beralih sejenak ke pertanyaan melalui SMS. Sebelum kita menjawab penelpon berikutnya, harap bersabar. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ana baca di buku yang lain, ghurfati artinya kamar atau ruang. Kalau kamar tidur, ghurfatin naumi. Pertanyaannya mana yang benar, Ustaz? Ya, syukran kathiran. Al-ghurfatu betul, artinya ruangan atau kamar. Kalau kamar tidur betul, ghurfatun naumi. Kalau kamar tamu, ghurfatul julusi. Nah, bagus, ahsanta, tepat. Pertanyaan yang tepat. Al-ghurfatu artinya ruangan. Ya, demikian ya untuk sahabat Hidayah yang bertanya melalui SMS tadi. Jazakallah khair atas SMS yang telah dikirimkan ke studio. Dan selanjutnya sahabat Hidayah, masih kita menanti atensi dari Anda di 0761-765-2255. Ya, silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi bersama kita. Silakan, kita masih menanti atensi dari Anda semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Pak Ujang di Pasar Tegat. Iya, silakan Pak Ujang. Iqra waktub ma'adokti au akhiril kalimah. Fil madrasati. Fil bayti. Al bayti. Al ghurfatu. Al hammamu. Fil matbakhi. Al maktabu. Alal maktabi. على الكرسي السرير على الكتاب في المسجد. نعم أحسنت Pak Ujang di Pasar Pusat. Pak Ujang, ضعها على في جملة مفيدة. نعم, letakkan ke dalam jumlah atau kalimat. المدرسة بعيد. نعم. Man fil madrasati? Ahmad fil madrasati. Naam. Fil bayti. Muhammad fil bayti. Muhammadun fil bayti, naam. Muhammadun fil bayti. Al baytu jamilun. Naam. Al ghurfatu wasi'un. Naam. Al-hamamu wasi'un. Naam, wasi'un. Naam. Wasi'un. Aminatu fil matbakhi. Al-kitabu 'ala al-maktabi. Al-kitabu al-maktabu maktūrun. Naam. الدفتر على المكتب. نعم. الساعة على الكرسي. السرير جميل. نعم. الكتاب على المكتب. نعم. الإمام في المسجد. نعم. أحسنت Pak Ujang di Pasar Pusat. Jazakallah khairan. Pak Ujang telah membaca dan meletakkan kalimat pada sebuah jumlah atau jumlah mufidah. Naam, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal ba'dahu. Ya, jazakallah khair kita ucapkan kepada Pak Ujang di Pasar Pusat yang telah berpartisipasi bersama kita. Silakan sahabat Hidayah, setelah tadi Pak Ujang ya. Silakan, kami masih menanti atensi dari Anda semua di 0761-765-2255. Atau Anda juga bisa bertanya, barangkali yang ingin bertanya, di nomor SMS 0812-684-20000. Dan baiklah sahabat Dede, kita beralih sejenak ke pertanyaan melalui SMS tentang kamus yang di dalamnya tidak terdapat, setelah dicari oleh pendengar Kia Hidayah, tidak terdapat peralatan dapur atau kosakata yang baru yang terdapat di dalam buku kita ini. Nah, bagaimana Ustaz? Ya, tafadhal Ustaz. Tentu kita bertanya kembali, kamus apa yang dibeli oleh ibu atau bapak? Apa nama kamusnya. Sebelum kita membeli kamus, tentu kita melihat isinya. Tentang apa? Kamus itu tentang apa? Ada kamus, karena banyak macam kamus ini. Ada kamus yang populer, dan ada kamus untuk para pemula, dan kamus yang kecil untuk percakapan sehari-hari. Insya Allah ada di toko buku. Saya pernah melihat di toko buku kamus yang digunakan, percakapan yang digunakan sehari-hari, peralatan yang ada di rumah dan juga yang ada di kantor. Dan insya Allah pada kamus yang kamus Mahmud Yunus itu, insya Allah ada peralatan-peralatan di situ. Mungkin kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar, untuk membeli kamus ini, dilihat dulu kamus apa yang kita beli. Apakah kamus tentang politik atau kamus tentang belajar untuk anak di sekolah, atau kamus banyak tingkatan-tingkatan kamus ini. Dan ada juga kamus ekonomi. Nah, mungkin itu yang harus kita perhatikan dalam membeli kamus. Dan juga buku kecil dalam percakapan bahasa Arab untuk sehari-hari. Nah, jazakallahu khairan atas pertanyaan dan permintaan daripada kaum muslimin dan muslimat, para peserta yang SMS tadi. Wa jazakallahu khairan. Naam, tafadhal. Ya, demikian ya, sahabat hidayah rahimani wa rahimakumullah. Dan selanjutnya kita masih menerima tensi dari Anda semua. Silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi bersama kita pada malam hari ini. Ya, silakan Anda dapat menghubungi di 0761-765-2255. Ya, sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Ummu Arif di Geraha. Ya, silakan. Al-Madarosatu Fil-Madarosati Fil-Baiti Al-Baitu Al-Ghurfat Al-Hammamu Fil-Matbahi Al-Maktabu Al-Maktabi Al-Kursiyi As-Sarir Al-Kitabi Fil-Masjidi. Nah, jazakillahu khairan Ummu Arif di Geraha. Bacaan yang tepat dan bagus. Naam, Ummu Arif. Naam, Ustaz. Do hadhil kalimah fil jumlah. Al-Maktabu. Al-Maktabu Qadimun. Al-Maktabu Qadimun. Al-Maktabi. Al-Qalamu al-Maktabi. Naam. Al-Ghurfatu. Al-Ghurfatu Kabirun. Letakkan huruf jar pada kalimat berikut ini. Sebuah kalimat yang dimasuki oleh huruf jar. As-Sariru. Fis-Sariri. Apa fisariri yang sempurna? Oh, alas sariri di atas di atas tempat tidur. Bendanya? Jumlahnya? Nggak. Benda yang di atas tempat tidur itu apa? Oh, Muhammadun alas sariri. Naam, ahsanti. Muhammadun alas sariri. Naam, Ustaz. Al-Matbahu. Al-Matbahu Nazifun. Masukkan huruf jar ke dalam Al-Matbahu. As-Sukkaru Fil-Matbahi. As-Sukkaru Fil-Matbahi. Kenapa dibaca Al-Matbahi? Matbahi. Kenapa kasroh? madbahi dapur, Ustaz. Kenapa dibaca huruf terakhirnya kasrah, baris bawah? Karena dimasuki oleh huruf jar. Huruf jar. Naam, ahsanti. Karena huruf jar mengkasrohkan huruf terakhir daripada isim yang dimasuki oleh huruf jar tersebut. Naam, ahsanti Ummu Arif di Graha. Jazakillah khairan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal ba'daha. Ya, jazakillah khair untuk Ummu Arif di Graha ya, atas partisipasinya bersama kita di studio. Dan selanjutnya sahabat Hidayah rahimani wa rahimakumullah, silakan setelah tadi ada Ummu Arif dan kita masih menerima selanjutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa di mana, Bu? Bu Indi di Mekati Indah. Alamat Doa 1. Filmat Doa 1. Filbaiti. Albaiti. Alhut 1. Alhamam. Filmat Dadi. Almaktabi. Alal maktabi. Alal kursi. Askariru. Alal kitab. Alkitabi. Naam, ahsan. Bu Windy di Melati Indah. Ibu Windy. Dhoha fil jumlatil mufidah. Naam, tafadhali. Al-madrasatu amam al-masjid. Naam. Latifah fil madrasati. Naam. Al-madbahu fil baiti. Naam, tentu. Terus? Al-baitu fih. Naam. Al-hurufatu kabirun. Kabirun. Kabirun. Naam. Al-hammamu wasihun. Naam. Ummi fil madbahi. Ummi fil madbahi. Naam. Al-maktabu maktur. Ya. Al-kitabu malal maktabi. Naam. Al-abu malal kursi. Al-abu alal kursi. Naam. Al-kariru jamilu. Naam. Al-kolamu malal kitabi. Naam. Al-imamu fil masjid. Al-imamu fil masjid. Ahsan Bu Windy di Melati Indah telah menjawab dan meletakkan kalimat yang telah dia baca ke dalam sebuah jumlah mufidah. Jazakillah khairan Bu Windy di Melati Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhalu. Ya, jazakillah khair ucapan kepada Ibu Windy ya yang telah berpartisipasi bersama kita di studio. Dan selanjutnya sahabat Hidayah rahimani wa rahimakumullah, kita masih menanti atensi Anda semua di 0761-765-2255. Silakan bagi Anda yang ingin membacakan pelajaran kita pada malam hari ini, silakan di nomor yang telah saya bacakan tadi di 0761-765-2255. Atau Anda bisa mengirimkan SMS di nomor SMS 0812-684-20000. Naam, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para peserta Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab. Kita lanjutkan tamrin berikutnya. Iqra' waktub. Iqra' waktub. Bacalah dan tulislah. Iqra' waktub. Naam, penelpon selanjutnya insyaallah akan membacakan latihan berikut ini. Naam, tafadhalu. Ya, silakan sahabat Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Kita memasuki ke tamrin berikutnya. Silakan bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kita di studio, Anda dapat menghubungi di nomor 0761-765-2255. Ya, atau di SMS di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Ibu Rina, Ustaz. Naam. Ya, tafadhal, silakan. At-talibu fil jami'ati. At-tajiru fil masjidi. Aina at-tajiru? Huwa fid dukkani. Al-qalamu 'alal maktabi. Aina jainabun? Hiya fil ghurfati. Aina al-waraqu? Huwa 'alal maktabi. Terus nomor 7. Ainal mudarrisu huwa fil fasri. Aina yasiru huwa fil mirhadi. Yasirun. Aina yasiru huwa fil mirhadi. Asyamsu wal qamaru fis sama'i. Naam. Mam fil fasri. Hamidun. Naam, jazakillah. Naam, ahsanti Ibu Lina di pajar ujung. Ibu Lina. Ya, Ustaz. Apa arti at-talibu fil jami'ati? Hah? Yang itu enggak dapat, sudah dicari enggak dapat tadi. Al-jami'ah, universitas atau kampus. Al-jami'ah, universitas. At-talibu itu di kampus. Naam. Terus nomor 2. Si laki-laki itu di dalam masjid. Naam. Aina tajiru? Di mana pedagang? Wa fi dukani. Dia di dalam warung. Naam. Al-qalamu 'alal maktabi. Pena itu di atas meja. Naam. Aina Zainabun? Di mana si Zainab? Hiya Zainabun. Aina Zainabun? Wa hiya fil ghurfati. Dia di dalam kamar tidur. Fil ghurfa di dalam ruangan ya. Di dalam kamar boleh. Naam. Ainal waraqu? Di mana kertas? Huwa 'alal maktabi. Dia di atas meja. Ainal mudarrisu? Di mana guru? Huwa fil fasli. Dia di dalam kelas. Naam. Al fasli. Aina yasir? Kelas. Naam. Di mana Yasir? Huwa fil mirhadi. Dia di dalam kamar kecil atau WC. Naam, ahsan. Asyamsu wal qamaru sama'i. Matahari dan bulan di langit. Naam. Man fil fasli? Siapa di dalam kelas? Naam. Huwa Khalidun. Naam, ahsan. Bu Lina di Fajar Ujung telah mengartikan kalimat yang ada pada tamrin nomor 2 di bawah. Nah, terima kasih Ustaz. Jazakillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ibu Lina di Pajar Ujung. Naam. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, insyaallah telah menulis kosakata atau kalimat yang belum diketahui atau yang belum hafal. Yang belum hafal atau kalimat yang baru. Kosakata yang baru didengar oleh para peserta dan para pendengar, insyaallah telah mengartikannya dan menulis arti daripada bacaan Ibu Lina tadi. Jazahallahu khairan. Naam, tafadhal. Ya, selanjutnya masih kita menerima atensi dari Anda semua, Sobat Hidayah, di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Pak Ujang. Oh iya, Pak Ujang. Ya, silakan Pak Ujang. الطالب في الجامعة الرجل في المسجد أين التاجر هو في الدكان القلم على المكتب أين زينب هي في الغرفة أين الورق هو على المكتب أين المدرس هو في الفصل أين ياسر هو في المرحاد الشمس والقمر في السماء من في الفصل. Naam, asanta Pak Ujang di Pasar Pusat. Telah membaca dua kali, Pak Ujang. Apa arti al-faslu? Kelas. Kelas. Al-mudarrisu? Guru. Al-mirhadu? besi. Naam, kamar kecil. Letakkan ke dalam sebuah kalimat al-mirhadu. Jadikan mubtada dan khabar. Yasirun fil mirhad. Yasirun fil mirhad. Fil mirhadi, naam ahsan. Asy-syamsu wal qamaru. Artinya? Asy-syamsu wal qamaru jamil. Artinya? Matahari dan bulan itu bagus. Al-waraku. Al-waraku khafifun. Al-jami'atu. Al-jami'atu wasi'un. Naam, ahsanta. Jazakallah khairan. Pak Ujang di Pasar Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal ba'da. Ya, itu dia tadi, ada Pak Ujang di Pasar Pusat ya, yang telah menelpon untuk kedua kalinya. Yang telah menelpon kedua kalinya. Jazakallah khair untuk Pak Ujang. Dan selanjutnya, sahabat Hidayah, kita masih menerima atensi dari Anda di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Umu Hanifah di Sukajadi. Ya, silakan. At-talibu fil jamiatu. Ulang, Bu. At-talibu fil jamiati. Naam. Ar-rajulu fil masjidi. Naam. Aina tajiru huwa fiddukani. Al-qalamu alal maktabi. Aina Zainab hiya fil khurfati. Aina al-waraku huwa alal maktabi. Aina al-mudarrisu huwa fil fasli. Aina yasi huwa fil mirhadi. As-samsu wal-qamaru fil sama'i. Man fil fasli. Naam, ahsanti Ummu Hanifah di Sukajadi. Ummu Hanifah. Naam. Apa arti al-jami'atu? Apa? Al-jami'atu. Kampus. Apa artinya? Kampus. Naam. At-tajiru. Pedagang. Ad-dukkanu. Kedai. At-tajiru. Ini huruf. Huruf syamsiyah wala al-qamariyah? At-tajiru. At-tajiru. Syamsiyah walal komariyah? Komariyah. At-tajiru? Komariyah. Apa perbedaan bacaan huruf syamsiyah dengan huruf ul-komariyah? Ada tanda tasdidnya. Kalau ada tanda tasdidnya, itu namanya? Huruf? Syamsiyah. Asy-syamsiyah, ahsan. Ad-dukkanu. Syamsiyah. Syamsiyah. Naam. Apa arti dari al-mirhadu? Takus. Doha fil jumlah. Letakkan ke dalam sebuah kalimat. Muhammadun fil mirhadu. Naam, ahsan. Fil mirhadu wala fil mirhadi. Apa, Ustaz? Fil mirhadu atau fil mirhadi? Fil mirhadi. Kenapa? Karena dia dimasuki huruf jar. Naam, ahsan. Jazakillah khairan Ummu Hanifah di Sukajadi. Telah membaca dan menjawab pertanyaan dengan tepat dan benar. Naam. Jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Selanjutnya setelah Ummu Hanifah. Ya, sahabat Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Jazakillahu khairan untuk Ummu Hanifah di Sukajadi yang telah berpartisipasi bersama kita di studio. Dan selanjutnya kita beralih ke pertanyaan SMS sebelum kita menerima penelpon berikutnya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau tanya apa artinya tafadhal dan yang benar pengucapannya huruf jar atau jar? Ya, demikian dari Lulu di Kampar. Huruful jari. Huruful jar. Huruful jari. Jarun. Huruf jar. Jarun. Dan kemudian tafaddal. Tafaddal ini artinya silakan. Naam. Jazakallahu khairan dari Lu'lu. Naam. Ya, dan selanjutnya Sobat Hidayah, masih kita menerima telepon dari Anda semua di 0761-765-2255. Silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi bersama kita di studio untuk membacakan tamrin pada pelajaran kita di malam hari ini. Atau bagi Anda yang ingin bertanya melalui SMS, bisa juga Anda mengirimkan SMS di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, dengan Pak Amran kembali nih Pak. Iya Pak. Agar tidak storing di radio Pak. Iya, tafadhol Pak, silakan. Iqra waktu at-talibu fil jam at-talibu fil jam'ati aina tadiru huwa fit dukkan at-talibu fil jam'ati ar-rajulu fil masjidi aina tadiru huwa fit dukkan aina zainabun hiya fil ghurfati ar-rad aina aina al-waraku huwa ala al-maktabi aina al-mudarrisun huwa fil safli aina yasirun huwa fil mirhadi. As-samsu wal qamaru fis sama'i man fil fasli. Naam, ahsan. Pak Amran jawab. Ainal waraku? Al waraku khafifun. Ainal waraku? Al waraku sakilun. Apa arti aina? Di mana? Di mana? Ainal waraku? Alwaraku maktabun. Alwaraku alal maktabi. Alwaraku alal maktabi. Naam. Aina yasirun? Huwa fil mirhadi. Ainal mudarrisu? Al-mudarrisu fil fasli. Naam. Aina at-talibu? At-talibu fil jami'ati. Naam. Aina at-tajiru? At-tajiru fil dukkan. Naam. Aina Zainabu? Aina Zainabu? الزينب في الغرفة. الزينب هي في الغرفة. Ulang, Pak. Aina Zainabu? Ulangi. Aina Zainabu hiya fil ghurfa. Hiya fil ghurfati. Salah hiya kalau kita bilang Az-Zainabu karena nama orang tidak diberi alif lam. Zainabu jangan diberi alif lam. Naam. Ainal qalamu? Al qalamu ala al maktabi. Ainar rajulu? Ar rajulu fil masjid. Naam, ahsanta Pak Amran di Sukajadi. Jazakallah khairan. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair untuk Pak Amran di Sukajadi ya, yang telah kembali menelpon untuk kedua kalinya. Dan selanjutnya sahabat Hidayah, silakan bagi Anda nih yang belum pernah mencoba untuk menelpon ke studio untuk berpartisipasi bersama kita di acara program pelajaran bahasa Arab ini, silakan ya. Tafadhol, kami mengharapkan partisipasi Anda karena selama ini yang kita dengarkan suara dari pendengar Setia Hidayah yang menelpon ke studio pesertanya berkisar hanya yang itu-itu saja ya, bahkan menelpon sampai dua kali. Jazakallah khair kita ucapkan atas partisipasi Anda semua sahabat Setia Hidayah. Namun kami juga mengharapkan bagi Anda yang belum pernah untuk mencoba menelpon di studio, silakan Anda dapat menghubungi di 0761-765-2255 ya, untuk membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Ya, tafadhal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bu? Umu Yunus di Tanah. Ya, silakan. Min At-talibu fil jamiati ar-rajulu fil masjidi aina tajiru huwa fid dukani al-qalamu alal maktabi aina Zainabun hiya fil gulfati Ainal waraku huwa alal maktabi Ainal mudarrisu huwa fil kasri Aina yasiru huwa fil mirhadi Asyamsu wal komaru fis samai Man fil kasri. Naam, ahsan. Ummu Yunus di Panam. Ummu Yunus. Ya, Ustaz. Dipandau. Naam. At-talibu fil jami'ati, apa artinya? Mahasiswa itu di kampus. Aina Zainabu? Zainabu fil ghurfati. Aina al-waraku? Al-waraku alal maktabi. Aina al-mudarrisu? Al-mudarrisu al-fasli. Dha' hadhihi al-kalimah fil fasli. Naam, fil fasli. Dha' hadhihi al-kalimah fi jumlatin mufidah. Al-madrasatu. Apa, Ustaz? Letakkan kalimat ini ke dalam sebuah al-madrasatu ba'idun. Naam. Al-baitu. Al-baitu najibun. Al-ghurfatu. Al-ghurfatu kabirun. Al-hammamu. Al-hammamu wasihun. Letakkan huruf jar pada isim berikut ini. Al-matbahu. Fil-matbahu. Fil? Fil-matbahi. Fil-matbahi. Kenapa dibaca matbahi? Karena dimasuki huruf jar. Naam. Ahsanti. As-sariru. As-sariru maksurun. As-sariru maksurun. Ini jumlah dalam bentuk apa? Khobar. Muftada, muftada dan khobar. Muftada dan khobar. Naam, ahsanti Ummu Yunus di Pandau. Ya, naam, jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khairan kita ucapkan kepada Ummu Yunus di Pandau yang telah berpartisipasi bersama kita di studio. Dan selanjutnya telah ada penelpon berikutnya, kita terima kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Iya, dengan siapa di mana, Bu? Ibu Yatri, Ustaz. Iya, Ibu Yatri, silakan, Bu. At-talibu fil jamiatu. Ulang. At-talibu fil jamiati. Al-rajilu fil masjidi. Aina tajiru huwa fit tukani. Al-qalamu alal maktabi. aina Zainabun? Ya fil ghurfati. Aina waraku? Huwa alal maktabi. Aina al-mudarrisu? Huwa fil fasli. Aina yasirun? Huwa fil mirhabi. As-samsu wal-qamaru fis samai. Mamfis. Mamfil fasli. Naam, jawab. Man fil fasli? Naam, Bu Yatri di Marsan. Jazakillah khairan. Man fil fasli? Jawab, Bu Yatri. Naam, Bu Yatri. Huwa fil fasli al-waladu. Ulang. Man fil fasli? Fil fasli al-waladun. Fil fasli waladun. Naam. Apa arti ar-rajulu fil masjidi? Laki itu di masjid. Dalam masjid. Naam. Ajib. Aina tajiru? Siapa pedagang itu? Jadi mana pedagang itu? Jawab. Aina tajiru? Huwa fid dukani. Huwa fid dukani. Man fil ghurfati? Ya, terputus nampaknya Ustaz dari Bu Yatri tadi. Naam, jazakillahu khairan Bu Yatri di Marsan. Ya, jazakillahu khairan ya untuk Ibu Yatri di Marsan yang telah berpartisipasi bersama kita di studio. Namun terputus tadi, sedang asik-asiknya menjawab pertanyaan, terputus ya. Namun jazakillahu khair kita ucapkan kepada Ibu Yatri. Dan selanjutnya kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Umu Muhammad. Ya, silakan Umu Muhammad. At-talibu fil jami'ati. Ar-rajulu fil masjidi. Ainat tajiru huwa fil dukani. Al-qalamu alal maktabi. Aina Zainab? Hiya fil ghurfati. Aina waraq? Huwa ala al-maktabi. Aina al-mudarrisu? Huwa fil fasli. Aina yasirun? Huwa fil mirhazi. Asy-syamsu wal-qamaru fis samai. Man fil fasli? Naam, ahsanti Ummu Muhammad di Panam. Ummu Muhammad. Ya. Jawab pertanyaan ini. Aina Zainabu? Hiya fil madrasati. Azainabu fil madrasati? Naam, hiya fil madrasati. Aina Yasiru? Hiya fil huwa fil masjidi. Ayasirun fil masjidi? Naam, huwa fil masjidi. Ayasirun fil madrasati? La, bal huwa fil masjidi. Naam, ahsanti. Aina tajiru? Huwa fil dukani. Huwa fid dukani. Kenapa dibaca fid dukani? Karena ini ad-dukani merupakan huruf alif. Alif lam Samsia. Fidukani. Kemasukan huruf jar. Huruf jar. Maka? Maka yang huruf baris akhirnya dibaca kasro. Naam, ahsanti Ummu Muhammad di Panam. Jazakillah khairan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ba'da Ummu Muhammad. Tafadhalu. Ya, jazakillah khair kita ucapkan kepada Ummu Muhammad di Panam yang telah ikut berpartisipasi bersama kita di studio. Dan selanjutnya penelpon berikutnya silakan di 0761-765-2255. Ya, ini ada pertanyaan melalui SMS nih, Ustaz. Kita bacakan terlebih dahulu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong diulangi arti kata-kata yang baru, Ustaz. Ya, terima kasih dari Ibu Mai di Pandau. Naam, jazakillah khairan Bu Mai. At-talibu fil jami'ati artinya mahasiswa itu di kampus. Nomor 2, ar-rajulu fil masjidi, laki-laki itu di dalam masjid. Aina tajiru, di mana pedagang itu? Huwa fid dukani, dia di dalam warung. Aina Zainabu, di mana Zainab? Hiya fil ghurfati, dia di dalam kamar. Al-qalamu alal maktabi, pena itu di atas meja. Nomor 6, ainal waraku, di mana kertas itu? Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Nomor 7, ainal mudarrisu, di mana guru itu? Huwa fil fasli, dia di dalam kelas. Nomor 8, aina yasirun, di mana Yasir? Huwa fil mirhadi, dia di dalam toilet. Asy-syamsu wal qamaru fis samai, asy-syamsu matahari, wal qamaru dan bulan, fis samai di langit. Man fil fasli, siapa di dalam kelas? Naam. Syukran. Tu, semoga para peserta dan para pendengar telah menulis kalimat yang baru bagi para pendengar dan para peserta. Menulis artinya satu persatu. Naam, jazakumullah khairan. Tafadhalu. Ya, dan selanjutnya kita menerima penelpon di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Asni di Beringin Indah. Ya, silakan Ibu Asni. Baru kali ini, Ustaz. Ya, silakan, tafadhal. At-talibu fi jami'ati, ar-rajulu fi masjidi, aina tajiru huwa fi dukkani. Al-qalamu alal maktabi, aina Zainabu, hiya fil ghurfati, aina waraku, huwa alal maktabi, aina mudarrisu, aina al-mudarrisu, aina mudarrisu, alif lamnya dibaca Bu, aina al-mudarrisu, aina al-mudarrisu, huwa fil fasli, aina yasiru huwa fil mirhadi. Aina yasirun? Aina yasirun huwa fil mirhadi. As-samsu wal qamaru fis samai. Man fil fasli. Naam, jawab pertanyaan saya. Aina tajiru? Huwa fil dukkani. Huwa fil dukkani. Huwa fil dukkani. Kalau membaca huruf syamsiah, alif lamnya dimasukkan langsung ke dalam tasdid. Pada huwa fil dukkani. Naam, huwa fil dukkani. Naam, ahsanti. Aina Zainabu? Hiya fil ghurfati. Aina ar-rajulu? Huwa fil masjidi. Aina al-qalamu? Hiya alal maktabi. Al-qalamu, kenapa hiya? Al-qalamu alal maktabi. Al-qalamu, kata gantinya dipakai apa, Bu? Hiya. Kenapa hiya? Huwa. Huwa, kenapa? Muzakkar. Asanti. Aina al-waraku? Huwa alal maktabi. Aina al-mudarrisu? Huwa fil fasli. Aina Aminatu? Aminatu fil matbahi. Aminatu fil matbahi? Naam, hiya fil matbahi. Aminatu fil mirhadi? La, hiya fil matbahi. Naam, ahsanti, jazakillah khairan. Ibu Asni di Beringin Indah. Naam, tafadhal. Ya, jazakillah khairan, kita ucapkan untuk Ibu Asni di Beringin Indah yang baru pertama kali bergabung, berpartisipasi bersama kita di studio. Jazakillah khair. Dan selanjutnya masih kita menerima atensi dari Anda semua, Sobat Hidayah, di 0761-765-2255. Bagi Anda ingin membacakan pelajaran kita pada malam hari ini, atau Anda juga bisa menghubungi atau mengirimkan pertanyaan melalui line SMS di 0812-684-20000. Cepat dulu. Ya, ini ada SMS juga yang mengirimkan SMS ke studio dari Abidin di Marafajar, ya, di mana bisa mendapatkan buku bahasa Arab. Ya, kepada saudara Abidin di Marafajar, bahwa buku bahasa Arab yang kita pakai ini adalah Durusullah Al-Arabiyah Liwairin Natiqi Nabiha. Kemarin sudah kita kopikan sebanyak kurang lebih 150 eksemplar dan kita telah bagikan ke sahabat Hidayah semuanya, ya, yang menjemput ke studio. Dan saat ini buku tersebut telah habis kita bagikan. Jadi bagi saudara Abidin di Marafajar, mungkin bisa menghubungi teman-temannya yang lainnya, sahabat Hidayah yang lainnya yang mungkin dikenal atau berdekatan rumahnya, bisa meminjam bukunya untuk dikopi. Atau Anda bisa juga meminjam buku dari radio untuk dikopi ulang. Ya, silakan bagi saudara Abidin di Marafajar, ya, jazakallahu khair atas SMS-nya. Naam, kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Minggu kemarin ada yang SMS yang belum terjawab tentang bagaimana kalau kita menunjuk peserta untuk menelpon? Itu pertanyaannya. Kaum muslimin dan muslimat, untuk ditunjuk peserta, kami tunjuk untuk menelpon, itu sangat susah bagi kita dan kita tidak tahu apakah peserta itu online atau mendengarkan atau ikut atau dalam pekerjaan mereka, kita kan enggak tahu. Itu mengurangi waktu kita untuk belajar bahasa Arab, menghabiskan waktu yang banyak. Lebih baik para peserta berlomba-lomba untuk menelpon, menunjukkan ghirah dan semangat para peserta tersebut. Itu yang kita harapkan dari pelajaran bahasa Arab ini. Aktif dan partisipasi para pendengar dan para peserta selalu kita tunggu dan kita inginkan. Karena dalam belajar bahasa Arab ini kita harus mahir. Empat. Yang pertama adalah qiraah. Yang kedua al-kitabah. Yang ketiga pendengaran as-sima'. Yang keempat, al-kalam, itu berbicara. Itu yang kita harapkan. Kaum muslimin dan para peserta yang menelpon, merekalah yang bisa memanfaatkan dan mengambil ilmu daripada al-qira'ah dan juga as-sima' wal-kalam. Tentu bagi para peserta yang belum bisa menelpon yang atau yang tidak pernah menelpon, mereka hanya memanfaatkan simak pendengaran saja dan kita tidak mengetahui apakah mereka bisa dalam membaca atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan dari studio. Nah, kita tunggu penelpon terakhir daripada pelajaran bahasa Arab malam ini. Tafadhalu. Ya, silakan bagi sahabat Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih menerima penelpon terakhir pada malam hari ini di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Dari Mulyadi di Panam. Iya, silakan Pak Mulyadi. Ekro waktu. At-talibu fil jamiati. Al-wajilu fil masjidi. Aina tajir. Aina tajiru. Naam. Huwa fiddukani. Fiddukani. Huwa fiddukani. Fiddukani. Naam. Al-qalamu alal maktabi. Aina Zainabun? Aina Zainabun? Hiya fil ghurfati. Aina al-waraku? Aina al-waraku? Huwa alal maktabi. Kalimat bertanya, aina al-waraku? Aina al-waraku? Naam. Huwa alal maktabi. Aina al-mudarrisu? Huwa fil fasli. Aina al-yasiru? Aina yasirun? Karir. Aina yasiru? Yasirun. Aina yasirun? Naam. Huwa fil mirhadi. Huwa fil mirhadi. Huwa fil mirhadi. Asy-syamsu. الشمس والقمر في السماء من في الفصل من في الفصل نعم جواب من في الفصل Pak Mulyadi jawab langsung من ya. في الفصل في الفصل المدرس نعم المدرس فلسك Man fil fasli? Fil fasli al-mudarrisu. Fil fasli mudarrisu, naam. Aina at-talibu? Huwa fil dukkan. Huwa fil jamiatu. Huwa fil? Ulang. Huwa fil jamiati. Kenapa jamiati? Ada huruf jar, Ustaz. Naam, asan. Aina tajiru? Huwa fit tuk. Aina Zainabu? Hiya fil ghurfati. A Zainabu fil ghurfati? Yes, sir. A Zainabu fil ghurfati? Ah, Zainabu fil ghurfati? Naam. Zainabu? Naam. Hiya fil ghurfati. Naam, asan ta. Azainabu fil ghurfati? Naam. Ya fil ghurfati. Azainabu? Naam. Yang ke seterusnya, Azainabu fil jami'ati? Ulaysat? Azainabu fi fil jami'ati? La. Ya fil ghurfati. Naam, ahsan. Pak Mulyadi di Panam, jazakallah khairan. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakumullah khairan dari pembaca terakhir Pak Mulyadi dan ditutupi oleh Pak Mulyadi. Nah, kita akhiri pembelajaran bahasa Arab pada malam hari ini. Tentu sebelum kita tutup, kita harap kepada para peserta dan para pendengar yang memiliki buku kitab bahasa Arab ini, hendaklah betul-betul belajar dan membaca dan melatih diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam buku ini. dan diulang kembali bacaan yang telah kita baca atau pelajaran-pelajaran yang lewat maupun pelajaran tentang qawaid nahunya atau kosakatanya dihafal, insyaallah para peserta dan para pendengar hendaklah menambah kosakata dan menghafal kosakata setiap hari lebih kurang 5 kosakata tiap hari dan dimasukkan ke dalam sebuah kalimat atau jumlah mufidah. Semoga dengan rutin seperti itu kaum muslimin dan para peserta, para pendengar, insyaallah akan lancar membaca kalimat bahasa Arab dan bisa berbicara berbahasa Arab. Praktek dengan kawan atau keluarga yang ada di rumah dari kosakata-kosakata yang telah kita hafal setiap kita belajar, setiap pertemuan atau setiap kosakata dalam pertemuan ini, insyaallah bisa kita hafal dan kita letakkan ke dalam sebuah kalimat dan mempraktikkannya tiap hari supaya membiasakan lidah kita untuk berbicara bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini harus dibiasakan sama dengan kita membaca Al-Quran. Apabila kita tidak biasa membaca Al-Quran, tentu kita susah untuk membaca Al-Quran. Dan bahasa Arab ini seperti kita membaca Al-Quran juga. Karena huruf yang ada di dalam Al-Quran itu adalah huruf Arab. Huruf yang ada pada pelajaran bahasa Arab ini. Nah, kita tutup pelajaran kita pada malam hari ini dengan membacakan doa kafalatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.